Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ولا تموت إلا وأنتم مسلمون. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Dan kita akan melanjutkan pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, mempersembahkan ibadah hanya kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menjelaskan qauluhu ta'ala iyyaka na'budu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu kami menyembah. Antum bisa lihat pada PDF di halaman 17. PDF kitab juz tafsir juz amma halaman 17 di bagian bawah. Di bawah penjelasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu, iyyaka maf'ul bihi muqaddam. Iyyaka itu adalah maf'ul bih dalam ilmu tasrif, ya, masuk kategori maf'ul bih. Dalam ilmu nahwi juga yang masuk dalam kategori maf'ul bih. Muqaddam, yang dikedepankan, yang ditaruh di depan, di awal. Wa amiluhu na'budu. Amilnya adalah kata na'budu. Wa quddima ala amilihi li'ifadatil hasri. Maf'ulnya didahulukan terhadap amil untuk memberikan faedah pembatasan. Famaknahu la na'budu illa iyyak. Maka maknanya adalah kami tidak menyembah kecuali kepadamu ya Allah. Wa kana munfasilan li ta'dzuril wasli hina idzin. Di sini kata tersebut munfasilan, terpisah. Li ta'dzuril wasli hina idzin, karena memiliki udzur untuk disambung. Nah, wa na'budu, dan kata na'budu artinya adalah aina tadallalaka akmala dhullin. Kami merendahkan diri, menghinakan diri dengan serendah-rendahnya. Kita beribadah kepada Allah itu berarti kita menghinakan diri kita di hadapan Allah, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. ولهذا تجد المؤمنين يضعون أشرف ما في أجسامهم في موطئ الأقدام ذلا لله عز وجل. Karena itu engkau akan dapat di seorang mukmin, kaum mukminin, يضعون أشرف ما في أجسامهم, dia meletakkan bagian dari tubuhnya yang paling mulia, yaitu kepala. Ya, kepala manusia itu suatu hal yang paling dimuliakan. ya, tapi diletakkan fi mautiil aqdam, di tempat meletakkan kaki, yaitu tanah atau lantai di bawah. Dzullan lillahi azza wa jalla, sebagai bentuk merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seorang sujud kepada Allah, dia letakkan bagian anggota tubuh yang paling dia muliakan untuk dia hinakan serendah-rendahnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yasjudu 'ala turab, dia sujud di atas tanah. Tamtalik jabhatuhu min at-turab, dahinya penuh dengan debu. Kullu hadza dzullan lillah, ini semua adalah bentuk menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Walau anna insanan qala ana u'tika dunya kullaha wasjud li, kalau seandainya ada orang berkata, aku berikan kepadamu dunia seluruhnya, tapi engkau harus sujud kepadaku. Aku berikan dunia dan isinya seluruhnya, kekayaan yang ada semuanya di dunia ini, aku berikan kepadamu, tapi engkau harus sujud kepadaku. Kalau ada orang berkata demikian, ma wafaqal mu'min abadan, orang yang beriman tidak akan setuju dengan perintah itu, tidak akan menerima. Li'anna hadza dzulla lillahi azza wa jalla wahdah, karena kehinaan ini dipersembahkan untuk Allah saja, merendahkan diri serendah-rendahnya ini hanya untuk Allah azza wa jalla satu-satunya. Itu kalimat dari iyyaka na'budu, kami menyembah hanya kepadamu, kami merendahkan diri serendah-rendahnya hanya kepadamu ya Allah. Wal ibadah tatadhamman fi'la kulli ma amara Allah bihi, dan ibadah itu mengandung perbuatan segala yang Allah perintahkan. Semua yang Allah perintahkan dikerjakan, itu ibadah. Watarka kulli ma naha Allah anhu, dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ibadah itu mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu kandungan dari ibadah. Li'anna man lam yakun kadzalik falaysa bi'abid. Karena orang yang tidak berbuat demikian, dia bukanlah seorang yang menghamba, yang beribadah. Nah, jadi ibadah itu artinya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Allah perintahkan apa, kita lakukan perintah itu. Allah larang kita melakukan sesuatu, kemudian kita tidak melakukan hal itu karena Allah, itu ibadah. Orang yang tidak mau menjalankan perintah dan tidak mau meninggalkan larangan, itu bukan seorang yang menyembah, bukan seorang yang beribadah. Lau lam yaf'al al-ma'mur bihi lam yakun 'abidan haqqan. Kalau seorang tidak mengerjakan perintah, maka dia bukan hamba yang sebenarnya. Nah, kalau kita ingin jadi hamba Allah yang sebenar-benarnya, maka perintah-perintah Allah yang kita ketahui, lakukan. Yang dilarang, tinggalkan. Itu hamba yang sebenarnya. Tapi kalau dia mengaku hamba Allah, tapi ketika ada perintah Allah dia tidak lakukan, ada larangan Allah dia tidak tinggalkan, perlu dipertanyakan apa pantas dia menjadi hamba Allah di situ. Walau lam yatruk al-manhi anhu lam yakun 'abidan haqqan. Kalau dia tidak meninggalkan larangan, maka dia bukan hamba yang sebenarnya. Al-abdu huwa alladhi yuwafiqul ma'bud fi muradihi syar'i. Hamba itu adalah yang sesuai dengan perintah zat yang disembah secara syar'i. Jadi kalau seorang menjadi hamba Allah yang sebenarnya, maka dia selalu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah secara syar'i. Allah inginkan dia melakukan sesuatu, dia lakukan. Allah ingin agar dia tinggalkan sesuatu itu, dia tinggalkan. Itu keinginan secara syar'i. Hamba yang sebenarnya akan melakukan dengan syariat dari pihak yang disembah. Fal ibadah tastalzim an yaquma al-insan bi kulli ma umira bihi wa an yatruka kulla ma nuhiya anhu. Maka ibadah itu mengharuskan seseorang melakukan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Wa la yumkin an yakuna qiyamuhu hadha bighairi ma'unatillah. Naam. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa seorang itu tidak mungkin bisa beribadah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yumkin, tidak mungkin. An yakuna qiyamuhu hadha bighairi ma'unatillah. Dia menegakkan ibadah tidak akan bisa terjadi tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lihadza qala ta'ala, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ay la nasta'inu illa iyyaka 'alal ibadah, artinya kami meminta pertolongan, tidaklah kami meminta pertolongan illa iyyaka, kecuali kepadamu, 'alal ibadah, agar engkau menolong kami dalam beribadah kepadamu ya Allah. Wa ghairiha, dan agar engkau tolong kami dalam selain ibadah, hal-hal yang terkait dengan maslahat kami, ya, urusan dunia dan akhirat, ya. Kita butuh pertolongan, kita memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anah talabul aun. Yang dimaksud dengan isti'anah adalah meminta al-aun. Aun itu artinya pertolongan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yajma' bainal ibadah wal isti'anah. Allah menggabungkan penyebutan ibadah dengan memohon pertolongan. Ibadah dengan isti'anah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Awit tawakkul fi mawatin iddah. Allah menggabungkan juga antara ibadah dengan Allah gabungkan ibadah dengan isti'anah atau dengan tawakal, digabungkan dengan tawakal, fi mawatin iddah, di berbagai tempat, di banyak tempat, fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'an yang mulia. Li'annahu la qiyama bil ibadah 'ala al-wajhi al-akmal illa bi ma'unatillah. Karena tidak bisa seseorang menjalankan ibadah secara sempurna kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tafwid ilayh, berserah diri kepadanya. Wattawakkul alaih, dan bertawakal kepadanya. Nah, jadi kalau dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan agar kami bisa mempersembahkan ibadah yang sempurna kepadamu. Ibadah yang sempurna, kalau kita akidahnya benar, niatnya ikhlas, sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Agar akidah kita benar, kita perlu pertolongan Allah. Agar kita ikhlas, kita perlu pertolongan Allah. Agar kita bisa ittiba sesuai dengan sunnah Rasul SAW, kita perlu pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu disunnahkan untuk membaca la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya agar saya bisa berzikir mengingatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah saya agar saya bisa berzikir kepadamu. Wa syukrika, tolonglah saya agar saya bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan agar saya bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik hanya kepadamu ya Allah. Nah, itu salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disunahkan dibaca di saat kita salat di tasyahud akhir sebelum kita salam. Al-fawaid, faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama, min fawaidil ayah ikhlasul ibadah lillah. Di antara faedah yang bisa diambil dari ayat ini adalah hendaknya seorang itu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Di qawlihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, iyyaka na'budu. Hanya iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa wajhul ikhlas taqdimul ma'mul. Kenapa ayat ini mengandung perintah untuk ikhlas? Karena di situ ada taqdimul ma'mul. Maf'ul bih, yang merupakan ma'mulnya, itu diletakkan di depan. Ya. Diletakkan di depan. Kalau maf'ul bihnya di depan, iyyaka na'budu, maka artinya hanya kepadamu. Itu pembatasan, hanya kepada Allah saja, yang lain tidak. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi kita hanya boleh meminta pertolongan kepada Allah untuk hal-hal yang memang hanya Allah saja yang mampu. Ya. Orang yang hanya Allah saja yang mampu untuk menghidupkan yang mati, memberikan kesembuhan dari penyakit, ya, memberikan jodoh atau pasangan yang baik, ya, memberikan rizki yang bermanfaat, itu hanya Allah saja yang bisa. Ya. Hal-hal yang hanya Allah saja yang bisa memberikan, itu kita tidak boleh meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua, wa minha ikhlasul isti'anah billahi azza wa jal. Di antara faedah dari ayat ini adalah mengikhlaskan isti'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah azza wa jal. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Asalnya kan nasta'inu iyyaka. Asalnya begitu. Tapi ma'mulnya, maf'ul bihnya ditaruh di depan. Iyyaka wa iyyaka nasta'in. Maka itu seakan-akan pembatasan. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Haitsu quddimal maf'ul. Dalam hal ini maf'ulnya dikedepankan. Fa'in qala qa'il, jika ada yang berkata, kaifa yuqalu ikhlasul isti'anah billah wa qad ja'a fi qawlihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bagaimana dikatakan bahwa seorang harus mengikhlaskan permintaan tolongnya hanya untuk Allah, padahal dalam Al-Qur'an terdapat firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Surat Al-Maidah ayat 2. Kita disuruh saling tolong menolong. Berarti ada kebolehan permintaan tolong kepada makhluk. Nah, isbat al-ma'unah fi min ghairillah azza wa jalla. Di situ terdapat penetapan pemberian pertolongan dari selain Allah azza wa jalla, ditetapkan dalam syariat, boleh, tidak mengapa. Bagaimana menggabungkan ayat ini? Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bukankah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'inur rajul fi dabbatihi fatahmiluhu alaiha aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu shadaqah. Engkau tolong seseorang untuk naik ke atas hewan tunggangannya, ya, atau engkau angkatkan barang-barang keperluan dia ke kendaraan dia, itu adalah sedekah. Kita menolong orang itu, kata Nabi, sedekah. Nah, berarti boleh menolong, dan tentunya ada permintaan tolong yang diperbolehkan. Al-jawab, maka jawabannya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annal isti'anah naw'an, bahwa meminta pertolongan itu ada dua macam. Isti'anah tafwid, isti'anah yang berupa menyandarkan atau memasrahkan, ya, menyerahkan urusannya kepada Allah. Isti'anah yang mengandung tafwid. Tafwid itu menyerahkan hasilnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bersandar kepada Allah. Bima'na annaka ta'tamid alallahi azza wa jal wa tatabarra' min hawlika wa quwwatik. Maknanya adalah engkau bersandar kepada Allah azza wa jal, yang maha perkasa lagi maha mulia. Wa tatabarra' min hawlika, engkau berlepas diri dari segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Engkau hanya bersandar kepada Allah saja. Wa quwwatika, dan engkau juga berlepas diri dari kekuatanmu. Yang engkau sandarkan adalah hanya kepada Allah, tidak bersandar pada kekuatanmu. Wa hadza khassun billahi azza wa jalla. Ini khusus untuk Allah azza wa jalla. Khusus untuk Allah saja. Wasti'anah bima'na al-musyarakah fima turidu an takuma bihi fahadihi jaizah. Sedangkan isti'anah yang maknanya adalah al-musyarakah, berserikat, ya, saling tolong-menolong, ya, berserikat dalam suatu pekerjaan. Fima turidu an takuma bihi, yang kau ingin untuk mengerjakannya, fahadihi jaizah idza kana almusta'an bihi hayyan qadiran 'ala al-i'anah. Jika yang dimintai tolong itu hayyan, hidup, qadiran, mampu, 'ala al-isti'anah, mampu memberikan pertolongan. Bi annahu laisa ibadah, karena yang demikian ini bukan bentuk ibadah. Kita minta tolong kepada seseorang, ya, bukan artinya kita beribadah kepada orang itu. Kita tidak bergantung penuh pada orang itu. Kita hanya mewakilkan pekerjaan, tapi semestinya hati kita bersandar penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tafwidnya, menyandarkannya itu kepada Allah. Ada usaha, ada upaya, tapi menyerahkan hasilnya itu dipasrahkan kepada Allah dengan minta pertolongan kepada Allah dalam hati kita, itu khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun musyarakah, saling bantu, ya, minta pertolongan kepada orang yang hidup, yang mampu untuk memberikan pertolongan, yang bukan bentuk merendahkan diri seperti ibadah, ini tidak mengapa. Seorang suami minta tolong kepada istrinya untuk dibuatkan teh, dibuatkan kopi. Nah, apakah suaminya ini beribadah kepada istrinya? Tidak. Li'annahu laisa ibadah, karena itu bukan ibadah. Wa lihadza qala Allah Ta'ala, karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, dan saling tolong-menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Fa'in qala qa'il, jika ada yang berkata, wa hal al-isti'anah bil makhluq ja'izah fi jami'il ahwal, apakah meminta tolong kepada makhluk itu diperbolehkan dalam segala keadaan? Fal jawab la, tidak. Al isti'anah bil makhluk innama tajuzu haitsu kana al musta'an bihi qadiran 'alaiha. Meminta tolong kepada makhluk itu hanya diperbolehkan jika yang dimintai tolong itu mampu mengerjakannya. Wa amma idza lam yakun qadiran fa innahu la yajuzu an tasta'ina bihi. Adapun jika dia tidak mampu, maka engkau tidak boleh minta tolong kepada dia. Kama law ista'ana bi sahibi qabrin fa hadha haram. Sebagaimana kalau seseorang minta tolong kepada mayit yang sudah berada di dalam kubur, sudah dikuburkan, ini adalah haram. Bal syirkun akbar, bahkan itu adalah kesyirikan akbar. Seorang datang ke kuburan meminta kepada penghuni kubur, kepada yang sudah dikubur, minta tambahan rezeki misalkan, minta jodoh, minta diberi kesehatan. Ini adalah haram dan termasuk syirik akbar yang bisa mengeluarkan seorang keluar dari Islam. Li'anna sahibal qabri la yughni 'an nafsihi syai'an. Karena orang yang ada dalam kubur itu untuk menolong dirinya sendiri dia tidak bisa. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri dia enggak bisa. Fa kaifa yu'inuhu? Lalu bagaimana dia bisa menolong orang lain? Wa kama law ista'ana bi ghaibin fi amrin la yaqdiru alayh. Demikian juga yang tidak boleh adalah kalau seorang meminta tolong kepada orang yang tidak ada di tempat itu. Fi amrin la yaqdiru alayh, dalam urusan yang dia tidak mampu mengerjakannya. Misalkan ada fulan ya, ada di Thailand, yang meminta tolong ada di Malaysia misalkan, minta tolong untuk hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh orang yang di Thailand tadi, maka ini haram. Nah, artinya dia meminta sesuatu kepada seseorang yang tidak mampu melakukannya. Kalau dia mampu, tidak mengapa. Ditelepon dari Malaysia ke Thailand, tolong saya ya, dikirimi tulisan via internet, lewat internet misalkan, via WhatsApp atau via Telegram misalkan, dan mampu dikerjakan oleh orang itu, tidak mengapa. Nah, dicontohkan oleh Syekh di sini adalah seperti seorang yang meminta kepada orang yang dianggap wali di belahan bumi yang lain, di tempat yang berjauhan, dia minta sesuatu kepada wali itu. Dia tidak menelpon wali tersebut, dia tidak ada alat komunikasi kepada wali, tapi dia yakin walinya tahu. Nah, مثل أن يعتقد أن الولي الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمته في بلده. Seperti meyakini bahwa wali, seorang wali, seorang yang dikatakan sebagai wali, dianggap sebagai wali yang berada di dunia, di ujung, di belahan dunia sebelah timur, syarq dunia, di sebelah timur dunia, yu'inuhu ala muhimmatihi, menolong dia terhadap pekerjaan dia, tugas-tugas yang dia kerjakan, minta tolong kepada wali itu padahal tempatnya berjauhan. Fi baladihi, dia berada di negerinya sendiri. Fahada ayudan syirkun akbar, ini termasuk juga syirik akbar. Li'annahu la yakdiru an yu'inahu wa huwa hunaka, karena dia tidak mampu untuk menolong orang tersebut dalam keadaan dia berada di sana. Dia berada di ujung timur bumi, berjauhan jaraknya dengan orang yang meminta. tidak melalui alat komunikasi, ya, tidak menggunakan handphone, tidak menggunakan Skype, dan semisalnya, lalu meminta keperluannya agar ditolong dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dia di negerinya, maka ini kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah termasuk syirik akbar. Fa in qala qa'il, jika ada yang bertanya, hal yajuzu an yasta'ina al-makhluq bi fima tajuzu isti'anatuhu bihi, apakah boleh jika makhluk meminta tolong dalam hal-hal yang dia boleh untuk meminta pertolongan, apakah boleh bagi makhluk minta tolong kepada makhluk yang lain dalam hal-hal yang dia boleh untuk minta pertolongan? Minta tolong diangkatkan barangnya, minta tolong untuk dijaga rumahnya, misalkan. Dan dia mampu. Apakah boleh? Fal jawab, al-awla an la yasta'ina bi ahadin illa indal hajah. Yang lebih utama adalah jangan minta tolong kepada siapapun kecuali ada hajah, ada keperluan di situ. Au idza ulima anna sahibahu yusira lidzalika. Nah. Atau jika dia tahu bahwasanya orang itu akan dimudahkan dalam mengerjakan hal itu, atau dia senang. Dia senang ketika diminta tolong. Nah, fa yasta'inu bihi min ajli idkhalis surur alaih. Maka kalau ada orang yang kira-kira kita minta tolong kepada orang itu, orangnya justru senang menolong kita, maka kita minta tolong kepada orang tersebut tujuannya memasukkan kegembiraan, kebahagiaan kepada orang tadi. Nah, وَيَنْبَغِي لِمَنْ طُلِبَتْ مِنْهُ الْإِعَانَةُ عَلَى غَيْرِ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ أَنْ يَسْتَجِيبَ لِذَلِكَ. Dan semestinya bagi orang yang dimintai tolong dalam hal yang bukan dosa dan permusuhan, hendaknya memenuhi permintaan itu. Kalau ada orang minta tolong kepada kita, kita mampu mengerjakannya, tidak kesulitan, ya, dan permintaan itu tidak mengandung dosa dan permusuhan, ya, lakukan. Nah, itu bagian dari bentuk sedekah, bentuk ibadah. Tapi kalau mengandung unsur dosa, jangan. Dosa itu bisa kesyirikan, kekufuran, bisa kebid'ahan, bisa kemaksiatan. Itu dosa. Jangan saling tolong-menolong dalam hal seperti itu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ada ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. As-sirat fihi qira'atan. As-siratu di sini ada dua qira'ah. Dua qira'ah yang sesuai dengan riwayat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisin as-siratu boleh dibaca dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Itu salah satu qira'ah kata beliau. Wabis sadil khalisah, atau dengan sad yang murni. As-sirata. Wal muradu bis-sirati at-tariq. Yang dimaksud dengan as-sirat adalah jalan. Wal muradu bil-hidayah, hidayatul irsyad. Yang dimaksud dengan hidayah, petunjuk di sini adalah petunjuk al-irsyad, ya, yang memberikan arahan. Wa hidayah at-taufiq, dan hidayah yang artinya taufiq. Taufiq untuk diarahkan kepada kebenaran. tunjukkan kami ya Allah, maka petunjuk kepada kebaikan dan taufik untuk bisa menjalankan hal itu. Fa anta biqaulika ihdinas siratal mustaqim, ketika Anda mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tas'alullaha ta'ala ilman nafi'an wa 'amalan salihan. Berarti Anda meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ya. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah, yaitu berikan kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi ajma'in, bahwa ini boleh, ini halal, ini haram. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat itu, sehingga kami tahu ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, ini haram. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Wa amalan salihan, juga minta diberikan amal saleh, diberi taufik untuk beramal saleh. Kami minta kepadamu ya Allah, berikan kami taufik agar kami mengamalkan ilmu yang sudah kami ketahui. Nah, kami tahu bahwasanya tauhid itu kewajiban, kesyirikan itu adalah suatu keharaman yang terbesar. Maka berikan petunjuk kepada kami ya Allah untuk mengamalkan hal itu. Kami beribadah hanya kepadamu dan kami tidak beribadah kepada selainmu. Kami tahu bahwasanya sunnah itu adalah segala ucapan, perbuatan dan persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu sunnah-sunnah Nabi itu sebagai ilmu yang bermanfaat. Kami tahu sunnah Nabi adalah sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kami tahu sunnah Nabi adalah berpakaian sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama tidak masuk ke dalam larangan-larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, kami tahu sunnah-sunnah Nabi itu dan berikan taufik kepada kami untuk menjalankan sunnah itu. Kita minta ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nah, yang ikhlas karena Allah sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mustaqim, yang dimaksud dengan mustaqim di sini yang lurus, ay alladhi la wijaja fihi, yang tidak mengandung kebengkokan, ya, tidak ada yang bengkok, lurus jalannya. Baik. Al fawaid, faedah yang bisa diambil dari ayat ini, min fawaidil ayah, di antara faedah yang dijelaskan dalam ayat ini adalah luju'ul insan ila Allah azza wa jalla ba'da isti'anatihi bihi 'ala al-ibadah an yahdiyahu as-siratal mustaqim. Bergantungnya manusia kepada Allah setelah dia meminta tolong kepada Allah, minta tolong dalam beribadah kepada Allah, dia berharap kepada Allah untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus. Bi annahu la budda fil ibadah min ikhlas, karena tidak mungkin ibadah tercapai ya kecuali dengan ikhlas. Ibadah itu harus ikhlas. Yadullu alaihi qawluhu ta'ala, ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu kami menyembah. Wa min isti'anah yataqawwa biha 'ala al-ibadah. Naam. Dan juga minta pertolongan untuk dikuatkan agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadullu alaihi qawluhu ta'ala. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iyyaka nasta'in, hanya dan hanya kepada-Mu kami minta pertolongan. Wa min ittiba' lisyari'ah, dan juga minta agar kita bisa mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. yadullu alaihi qawluhu ta'ala, ditunjukkan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Karena siratal mustaqim huwa syariah allati jaa biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena jalan yang lurus itu adalah syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan yang lurus. Dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan petunjuk, mengajarkan, membimbing, mengarahkan ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Berarti yang diajarkan Nabi, syariat dari Nabi itu jalan yang lurus sebenarnya. Nah, kita meminta kepada Allah agar kita diberitahu ini yang diajarkan Nabi. Setelah kita tahu itu diajarkan oleh Nabi, kita minta kepada Allah taufik agar mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa min fawaidil ayah, di antara faedah yang disebutkan dalam ayat ini, balaghatul Quran. Sisi balaghah dari Al-Qur'an, ketinggian bahasa Al-Qur'an. Nah. Baik. Haitsu hudzifa harful jar min ihdina, yaitu dengan dihilangkan huruf jar pada ihdina. Wal faidah min dzalik, faidahnya adalah li ajli an tatadamman talab al hidayah allati hiya hidayah al ilm wa hidayah at tawfiq. Biasanya kalau ada huruf jarnya itu ihdina ila as-siratil mustaqim, begitu. Di sini dihilangkan huruf jarnya, ila itu dihilangkan. Nah, apa tujuannya atau apa faedahnya? Faedahnya adalah supaya cakupan permintaan kita lebih luas. Kita minta hidayah irsyad, hidayah petunjuk yang berupa penjelasan, dan kita minta petunjuk yang berupa taufik, dua-duanya. Bi ajli an tatadammana talab al-hidayah, tujuannya agar permintaan itu mengandung permintaan hidayah, allati hiya hidayatul ilm, permintaan petunjuk kepada ilmu, wa hidayatul taufik, dan petunjuk kepada taufik. Di annal hidayata tanqasimu ila qismain, karena hidayah itu terbagi menjadi dua, hidayatu ilmin wa irsyad wa hidayatu taufiq. Hidayah yang berupa ilmu dan pengarahan, dan irsyad itu diarahkan, ini loh jalan yang benar, ini loh sunnah Rasul, ini adalah jalan kepada tauhid. Nah, penjelasan dijelaskan. Wa hidayatu taufiq, ada juga yang berupa hidayah taufiq. Wa amal, dan amal untuk mengamalkan ilmu tadi. Fal ula laisa fiha illa mujarradud dalalah. Nah, yang pertama hidayatu ilm wa irsyad itu adalah sekedar petunjuk saja. Wallahu azza wa jalla qad hada bihadzal ma'na jami'an nas. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk dengan makna ini kepada seluruh manusia. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Seluruh manusia itu sudah diberi petunjuk oleh Allah dengan turunnya Al-Qur'an. Kalau ingin tahu jalan yang lurus, baca Al-Qur'an. Di situ petunjuknya ada. Dan di dalam Al-Qur'an ada petunjuk untuk mengikuti Nabi. Dan sunnah Nabi itu mengarahkan kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Semua orang telah diberi petunjuk ini oleh Allah. Siapa saja sebenarnya tidak terhalangi untuk membaca Al-Quran. Nah, mengetahui maknanya dengan terjemahannya. Nah, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu dikatakan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185. وَالثَّانِيَ فِيهَا التَّوْفِيقُ لِلْهُدَى وَاتِّبَاعُ الشَّرِيعَةِ. Dan yang kedua, hidayah yang kedua adalah yang padanya terdapat taufik dan petunjuk dan mengikuti syariat. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab itu tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 2. Kalau tadi surat Al-Baqarah ayat 185 dikatakan Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Sedangkan di Al-Baqarah ayat 2 dikatakan bahwa Quran itu adalah petunjuk bagi orang bertakwa saja. Nah, apa bedanya? Kalau Quran sebagai petunjuk bagi manusia seluruhnya, artinya Quran ini memberi petunjuk kepada ilmu dan irsyad, diarahkan, dijelaskan dengan penjelasan-penjelasan yang gamblang. Kalau ingin mendapat keselamatan, lakukan ini. Tauhidkan Allah, jauhi kesyirikan, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik pada karib kerabat, sambung silaturahim, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasulullah, dan seterusnya. Penjelasan-penjelasannya ada di situ. Ini petunjuk bagi manusia. Ya. Tapi tidak semua orang mau mengikuti. Sudah dijelaskan, tapi tidak mau ikut. Sudah ada hidayah, ada berupa ilmu dan irsyad, tapi dia tidak mau melakukannya. Maka yang mau melakukan itu hanya orang bertakwa. Dia dapat taufik dari Allah. Hudan lil muttaqin, petunjuk. Taufik hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Allah masukkan iman dalam hatinya. Allah mudahkan agar dia menerima kebenaran. Allah jadikan dia cinta kepada ketaatan. Allah jadikan dia benci kepada kemaksiatan. Itu bagian dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, وَهَذَا قَدْ يَحْرُمُهَا بَعْضُ النَّاسِ. Sedangkan hidayah itu taufik, itu kadang tidak didapatkan sebagian manusia. Orang-orang munafik itu, mereka dapat penjelasan dari Nabi SAW. Mereka kadang sholat bersama kaum muslimin. Orang-orang munafik di masa sahabat yang munafik akbar. Mereka dengarkan Al-Quran, dibacakan. Dan di Al-Quran itu berupa petunjuk-petunjuk yang jelas, tapi mereka tidak mendapatkan taufik untuk mengikuti Al-Quran. Mereka enggan, mereka tidak mau. Demikian juga orang-orang musyrikin yang berbahasa Arab, mereka takjub dengan keajaiban bahasa Al-Quran, tapi mereka tidak mau mengikuti Al-Quran. Nah, baik, mereka tidak mendapatkan taufik. Nah, wahadi qad yahrumuha ba'dun nas, ini tidak didapatkan oleh sebagian manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Surat Fussilat ayat 17. Adapun kaum Thamud, kami berikan penjelasan kepada mereka dengan diutusnya rasul. Ya. Rasul menjelaskan kepada mereka, lakukan ini agar kalian selamat, tinggalkan ini agar kalian tidak mendapat adab. Fastahabbul 'ama 'alal huda, tapi mereka lebih suka kebutaan dibandingkan petunjuk. Mereka lebih suka gelap. Mereka lebih suka bodoh, tidak tahu syariat dibandingkan petunjuk dari Nabi tadi. Mereka tidak mau. Nah, fahadainahum artinya ay bayyana lahumul haqq. Kami berikan petunjuk kepada mereka, artinya kami jelaskan kebenaran kepada mereka. Wadalalnahum alaih, kami arahkan mereka kepada kebenaran. Walakinnahum lam yuwaffaqu, tapi mereka tidak mendapatkan taufik. Baik, faedah yang terakhir pada ayat ini, ayat yang ketiga. Faedah yang ketiga, wa min fawaidil ayah, di antara faedah yang bisa disebutkan dalam ayat ini, an-nasirata yang qasimu ila qismain, bahwa jalan itu terbagi menjadi dua, mustaqim wa mu'awwaj, jalan yang lurus dan jalan yang bengkok, berbelok. Famakana muwafaqan lil haqqi fahuwa mustaqim, jalan yang tepat sesuai dengan al-haq, sesuai kebenaran, itulah mustaqim, jalan yang lurus. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Nah, fattabi'uhu, maka ikutilah jalanku yang lurus itu. Surat Al-An'am ayat 153. Wa ma kana mukhalifan fa huwa mu'awwaj, sedangkan jalan yang menyelisihi al-haq itu adalah jalan yang bengkok. Nah, baik, insyaallah sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan. Jadi antum bisa catat di PDF ini, kita sampai di halaman 21. Halaman 21 ya. Masuk pada kajian berikutnya, kita bahas ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, baik, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Al-'afu minkum 'ala at-taqsir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.